العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari membaca sebuah risalah azimah, risalah yang agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu risalah Al-Usul Sittah, syarah Al-Usul Sittah, 6 prinsip dasar di dalam Islam yang mana seorang muslim wajib mengenalnya dan beramal dengannya. Barakallahu fiyyib. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan muqaddimah yang telah dibawakan baik oleh al-muallif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, demikian pula asy-syarih yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Khulasah, simpulan daripada muqaddimah yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala merasa heran dengan fenomena barakallahu fikum, banyak di antara kaum muslimin ketika itu di zaman beliau barakallahu fikum, mereka kenal dengan Al-Qur'an. Sisi pengenalannya barakallahu fikum dengan cara apa? Mereka rajin membaca Al-Qur'an. Mereka bahkan sering mengulang-ulang dalam membaca Al-Qur'an. Mereka ya tidak bosan-bosan dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Bahkan mereka menjadi para penghafal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, namun ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya, apa yang mereka baca, apa yang mereka hafal, ya, itu bertentangan dengan amalan mereka sehari-hari barakallahu fikum. Nah, khususnya para perkara tauhid dan syirik. Di mana di dalam Al-Qur'an sekian banyak ayat menjelaskan secara gamblang, ya, walaupun dengan secara literlex ayat, ya, tanpa perlu ada tafsir dari para ulama. Ya. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tapi yang mengherankannya, mereka membaca ayat ini tapi justru mereka barakallahu fikum beramal dengan amalan yang kebalikannya. Ya. Mereka ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kadang mereka hafal ayat ini. Mereka sering membaca ayat ini. Ayat ini berulang-ulang dibaca oleh mereka barakallahu fikum. Ini yang membuat Syekh ya barakallahu fikum merasa heran dengan fenomena yang ada pada zaman beliau barakallahu fikum. Dan fenomena ini ikhwani fillah rahimakumullah juga terdapat di zaman kita hari ini. Berapa banyak pondok-pondok pesantren yang barakallahu fikum meluluskan ya na'am para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Ya, masyaallah. Tidak sedikit orang tua bangga anaknya hafal 30 juz. Barakallahu fikum. Namun apa? Namun apa yang dia hafal itu seperti mohon maaf ya, seperti dia sedang menghafal syair-syair lagu. Ya. Karena saking mudahnya dia menghafal Al-Qur'an, ya, dia menghafal seperti bait-bait syair-syair lagu, nyanyian, barakallahu fikum, yang mudah dia masuk kepalanya. Tapi apa? Tapi tidak pernah diamalkan apa yang dibacakan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau ada yang mengatakan, nah, Ustaz katanya musik sama ya Al-Quran itu apa nggak akan bisa klop. Itu banyak kok mereka yang katanya senang dengan musik tapi bisa menghafal Al-Quran. Yang tidak klop yang dimaksud di sini adalah apa? Ya, amalan mereka. Ya, amalan mereka barakallahu fikum tidak ya tidak berkesesuaian dengan Al-Quran, dengan apa yang mereka baca. Adapun apa yang mereka hafal itu sekedarnya saja. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi yang ada dalam benak mereka, Pak, bagaimana aku bisa menghafal Al-Quran 30 juz? Ya, sudah selesai. Tidak mau mengkajinya, tidak mau barakallahu fikum mentadaburinya, ya, mempelajari tafsirnya dan seterusnya dari inti yang diinginkan untuk apa? Untuk menyikapi Al-Quran. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran besar ya, yang kita petik dari mukaddimah ini barakallahu fikum, bahwasannya ikhwan fillah rahimakumullah, khususnya para orang tua atau mungkin juga para pengajar barakallahu fikum, tatkala menghasung mereka menghafal Al-Quran, terkadang boleh disisipi dengan apa? Dengan menjelaskan apa yang dia baca itu. Ya, misalnya barakallahu fikum hari ini sedang membaca ataupun sedang menghafal juz amma misalnya. Terkadang anak bosan. Setiap hari harus menghafal. Tapi apa? Disisipkan dengan apa? Dengan menjelaskan maknanya. Ini loh, apalagi ada kisah-kisah di dalam ayat-ayat yang dihafal itu. Ya, sampaikan agar mereka fokus. Dan ini biasanya yang paling sangat mereka mengada dalam benak mereka. Tatkala dibacakan maksudnya yang kamu baca ini, maksudnya ini loh. Kisah tentang ini. Jadi fokus. Oh iya. Dengar. Ya. Ini yang biasanya yang sering melekat dalam benak mereka. Sehingga apa? Tatkala mereka ingin ya menghafal ayat tersebut, mereka ingat ini kisahnya ini. Barakallah. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Ini kisahnya Nabi Yusuf. Inilah yang membuat mereka mudah dalam menghafal. Ya. Mereka bisa menghafal dan isi daripada apa? Ayat yang dihafal itu masuk ke dalam hati mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi jangan selalu apa? Jangan dipaksakan mereka dipaksa untuk sekedar menghafal tok, tapi tidak dibumbui dengan apa? Menjelaskan maknanya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, ataupun menjelaskan apa ini maksudnya demikian. Barakallahu. Demikian pula para santri yang mungkin sudah bisa membaca tulis. Ya barakallahu fikum. Naam. Apabila kalian sedang jenuh dalam menghafal Al-Quran, maka baca terjemahannya minimalnya. Ya, apa yang sedang kamu hafal itu baca terjemahannya. Oh, ini ya. Artinya ini, maksudnya ini. Ini apa? Tujuannya apa? Untuk mendekatkan kita dengan apa yang kita baca. Untuk membuat kita ya terikat ya dengan apa yang kita baca barakallahu fikum. Nah, ya sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah ya pelajaran yang bisa kita ambil ya agar kita barakallahu fikum tidak hanya sekedar menghafal Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya barakallahu fikum. Inilah fenomena yang mengherankan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian pula kita hari ini barakallahu fikum. Nah, ya, tidak sedikit manusia yang bergelar ini dan itu penghafal Al-Qur'an tapi amalan dia tidak sesuai dengan apa yang dia hafal barakallahu fikum. Sehingga patokannya apa? Bukan sekolahnya yang bagus, sekolahnya yang terkenal, sekolahnya yang memiliki ijazah, memiliki ya lulusannya akan mendapatkan titel ini titel itu, tidak. Bukan itu. Ya. Bukan itu yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Namun apa? Namun amalnya. Ya. Ya. Pembuktiannya. Ya. Amaliyahnya dari apa yang dia hafal, apa yang dia baca barakallahu fikum, inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Percuma ya titel mentereng, hafal 30 juz masyaallah. Barakallahu fikum. Tapi apa? Amalannya menyelisihi apa yang dihafal, apa yang dia pelajari katanya ketika di misalnya di sekolahnya, di universitasnya, di pondok pesantrennya, ya. Barakallahu fikum. Nah, diingat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bukti pengamalan kita Ya, bukan hebatnya kita dalam menghafal. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang kita akan masuk barakallahu fikum pada al-aslul awal. Ya, prinsip, prinsip landasan, yaitu sama maknanya insyaallah, ya. Prinsip dasar yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Nah. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-aslul awal, berkata al-muallif yang menulis risalah ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah, prinsip yang pertama, landasan yang pertama, fondasi yang pertama, sama maknanya. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Prinsip yang pertama adalah memurnikan agama. Bagi Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini prinsip yang pertama. Ya, yang harus diketahui dan diamalkan oleh setiap orang yang mengaku sebagai muslim. Ya, barakallahu fikum. Yaitu memurnikan agamanya, keislamannya dia murnikan. Ya, tanpa ada campuran, tanpa ada barakallahu fikum noda-noda yang mengotori kemurnian agamanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa menyertakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, teman bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam apa? Dalam beribadah kepadanya, memurnikan agama ini kepadanya, barakallahu fikum. Naam. Kita baca syarahnya barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullahu ta'ala al-aslul awal min hadihil usuli sita. Ya, prinsip yang pertama dari enam landasan, enam prinsip, ya, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Luhab rahimahullahu ta'ala adalah ikhlasuddini lillahi wahdahu la syarikalah. Memurnikan agama, ya, bagi Allah semata, ya, tanpa ataupun tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah taala, hadza aslul usuli wa qa'idatud din. Ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip agama. Ya. Wa qa'idatud din, dan merupakan apa? Kaidah agama ini. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip, ya, yang ada pada agama. Berarti apa? Bukan hanya di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip ini, ya, juga berada pada agama-agama yang dibawa oleh para rasul terdahulu, yang sebenarnya intinya adalah agama Islam. Apa yang dibawa oleh para rasul terdahulu adalah agama Islam. Ya. Mereka semuanya apa? Menjadikan prinsip inilah sebagai apa? Sebagai landasan utama, sebagai pijakan utama, ya, bagi, ya, syiar agama yang mereka bawa, barakallahu. Jadi seluruh agama yang dibawa oleh para rasul, ya, semuanya sama. Ya, prinsipnya sama, yaitu apa? Mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, memberantas kesyirikan. Adapun syariat-syariatnya bisa jadi berbeda-beda. Tapi prinsipnya, keyakinannya, akidahnya semuanya sama. Ya, barakallahu fikum. Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal ma'ruf, ya, kisah-kisah mereka dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis, semuanya mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan, barakallahu fikum. Ini juga sebagai tamparan, ya, bagi orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mereka telah meninggalkan keyakinan, ya, nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka para nabi, para rasul. Ya, dari kalangan Bani Israel, yang mana mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi, mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah. orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Isa sebagai anak Allah atau bahkan sebagai Allah itu sendiri. Barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, padahal apa? Padahal tidak ada perbedaan, dan ini mereka tahu. Ditulis dalam kitab-kitab mereka. Ajaran para rasul terdahulu mengajak kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Enggak ada yang berbeda. Inilah prinsip dasar mereka. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Yang berbeda mungkin syariat-syariatnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, namun sekali lagi, ya, ada penyusup di dalam agama-agama mereka tentunya. Ya, yang mengarahkan, mengalihkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, kepada ajaran-ajaran khurafat. Yang tentunya ini adalah, ya, bisikan syaitan. Ya, dalam hal ini iblis la'anatullah alaih. Nah, untuk berubah seolah-olah seperti inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Khurafat, syirkiyat, ya. Barakallahu fikum, sehingga akan menjadikan mereka nanti sebagai teman iblis dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampai hari ini masih memilih kita untuk senang dengan tauhid dan benci dengan yang namanya kesyirikan. Barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus genggam hati kita untuk istiqamah di atas tauhid was sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kepada kita rahimahumullah, kata Allah Allah taala bahwa Menginginkan barakallahu fikum, ya, agar prinsip ini, ya, adalah tujuan diciptakan, untuk mengingatkan tujuan kalian diciptakan untuk menegakkan prinsip ini, ya, diarahkan. Jadi apa? Jadi enggak terombang ambing bagaikan, ya, seorang yang terombang ambing di lautan, enggak tahu arah mau berlabuh kemana ini, enggak ada nahkodanya lagi, ya, barakallahu fikum. Nah, mengikuti saja kemana dibawa apa oleh angin ataupun oleh ombak, ya, yang bawa dia. Tidak, tapi apa, diingatkan ada prinsip, ada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya, memurnikan agama ini untuk. Dan di sisi lain apa? Kalau kita menuju ke sana, kita akan bahagia di dunia dan di akhir. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Falaisal muhim anna al-insana yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadat." Maka bukanlah perkara yang penting bahwa manusia itu mereka berpuasa, ya, ataupun manusia itu dia berpuasa, dia salat, dia memperbanyak ibadah-ibadah. Al-muhim al-ikhlas. Perkara yang penting adalah apa? Memurnikan, mengikhlaskan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barakallahu fikum, ini juga fenomena yang terjadi. Berapa banyak orang senang sholat, puasa, masya Allah. Ya, nah, banyak mereka melakukan amalan-amalan ibadah. Ya. Tapi apa? Bukan ini tolak ukur kebenaran yang utama. Bukan ini tolak ukur keselamatan yang utama. Tapi apa? Harus adanya prinsip dasar ini. Ibadah ini apabila tidak dibangun di atas prinsip al-ikhlas, ya, memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, maka amalan ini akan hancur berantakan bagaikan debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Letihnya kita salat, capeknya kita puasa, dan banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi ya, tiang-tiang ini tidak dibangun di atas pondasi apa? Pondasi tauhid, pondasi memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang-tiang yang sudah kita bangun ini, ya, tidak kuat, tidak kokoh, dan akan mudah hancur. Barakallahu fikum. Nah, namun yang terpenting adalah memurnikan ibadah tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, faqalilun ma'al ikhlasi khairun min kathirin ma'a adamil ikhlas. Maka ibadah yang sedikit disertai dengan ikhlas, disertai dengan memurnikan ibadah tersebut yang sedikit itu murni, ya, barakallahu fikum, tidak tercampur adukan dengan kesyirikan, ya, betul-betul kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu lebih baik min kathirin ma'a adamil ikhlas, daripada ibadah yang banyak tapi tidak disertai dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum ya. Kemudian kata beliau, hafizahullah, falau annal insana yusalli al-laila wan nahar, maka seandainya ya manusia itu ya dia salat ya malam dan siang, maksudnya enggak berhenti salat terus, masyaallah ya, wa yatasaddaqu bil amwal, dan dia apa bersedekah dengan hartanya, wa ya'malul a'mal, dan dia beramal dengan berbagai macam amalan, lakin bidunil ikhlas, akan tetapi tanpa disertai dengan keikhlasan, tanpa disertai dengan kemurnian agamanya, tanpa disertai dengan tauhid, fala fa'idata fi amalih, maka tidak ada faedah, tidak ada manfaat pada amalnya tersebut yang sudah dia bangun tersebut. Li'annahu la budda minal ikhlas, karena ya barakallahu fikum, sesungguhnya ya ibadah tersebut ataupun semua yang dibangun ini harus ya barakallahu fikum ya masuk disertai dengan keikhlasan, barakallahu fikum. Nah, jadi begitu penting ya yang namanya keikhlasan memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kita nasihatkan juga untuk saudara-saudara kita ya, mungkin ada di antara keluarga kita yang apabila dia berhujjah, saya sholat, saya puasa, kok dikatakan melakukan kesyirikan? Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi, banyaknya amalmu tapi hanya satu noda yang engkau masukkan dalam amal tersebut, ya, barakallahu fikum. Amal-amal itu ikhlas, engkau sampaikan kepada Allah, engkau sholat karena Allah, engkau beribadah karena Allah, tapi ada satu amalan, noda yang kau masukkan dalam ibadah tersebut, ya, ataupun yang menyertai ibadah-ibadah tersebut, maka bisa jadi ibadah-ibadah yang telah engkau bangun dengan letih itu akan gugur semuanya, barakallahu fikum, bagaikan debu yang berterbangan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wal ikhlasu ma'nahu, dan ikhlas maknanya adalah, ini makna ikhlas, makna ikhlas yang lebih detail mendalam lagi ya. Barakallahu fikum. Kata beliau hafizahullah, tarku syirki wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah, yaitu meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ini makna ikhlas. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu apa? Meninggalkan kesyirikan. Ya. Baik syirkul akbar maupun syirkul asghar. Ya. Karena kadang kata-kata ikhlas lebih sering kita fahami dengan apa? Dengan yang menyelisihinya apa? Riya. Ya. Memang itu masuk kategori syirkul asghar. Betul, itu mencakup semuanya. Tapi jangan lupakan juga dengan apa? Dengan syirkul akbar. Ini yang paling mengerikan. Jadi di tengah-tengah manusia sekarang, memahami kata ikhlas itu seolah-olah apa? Barakallahu fikum apa? Ketika ditanya, ya, kamu sudah mengikhlaskan belum agamamu kepada Allah? Ya, saya ikhlas, sholat ikhlas. Ya. Saya enggak mau dilihat oleh orang lain. Ya. Saya ikhlas sholat saya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, saya juga ikhlas meminta kepada kiai saya ini yang telah meninggal dalam kuburan ini. Ini orang soleh ini. Saya ikhlas minta kepada dia. Salah namanya itu. Ya, barak. Itu engkau tidak, bukan ikhlas itu. Mungkin sholatmu ikhlas karena Allah. Tapi di satu sisi, engkau memurnikan agama untuk kiaimu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena satu noda ini, engkau hancurkan semuanya. Jadi apa? Ketika sholat, dia memahami ikhlas itu apa? Ikhlas itu enggak boleh riya, syirkul asghar. Betul. Ya. Tapi ketika ikhlas yang syirkul asghar ini dimasukkan kepada syirkul akbar, maka ini lebih mengirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, jadi ikhlas dalam kategori syirkul akbar, kesyirikan yang besar, barakallahu fikum, yaitu dia menjadikan sesembahan makhluk-makhluk lain sebagai sekutu, sebagai setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Temannya Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, jadi ikhlas maknanya lebih luas lagi. Adapun yang masuk dalam kategori syirkul asghar ini bagiannya. Jadi kalau kita buat sebuah lingkaran, ya, ikhlas itu lingkaran besar, ya. Ikhlas yang bermakna lawan daripada riya ada di dalamnya. Nah, itu bagian daripada keseluruhan makna ikhlas. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wala ahada yastahiqul ibadata mahma balagha minal kamali wa minal fadli illa Allah. Dan tidak seorang pun yang berhak diibadahi, ya, bagaimanapun, apapun keadaan dia, ya, apakah dia mencapai kesempurnaan, ya, apapun keadaannya dari kesempurnaan yang dia capai, atau dia termasuk makhluk yang apa, mendapatkan keutamaan, maka tidak ada seorang pun yang bisa diibadahi apapun kedudukannya, apapun derajatnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada seorang makhluk pun yang berhak diibadahi apapun derajatnya, apapun tingkatnya, apapun keistimewaannya, apapun keutamaannya. Hanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang harus diibadahi. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, la al malaikatul muqarrabun, tidak boleh beribadah kepada malaikat yang didekatkan. Insyaallah. Malaikat, makhluk yang suci, tidak pernah melakukan dosa, ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka pun kita tidak boleh beribadah kepadanya. Tidak boleh berdoa meminta kepada para malaikat. Ya. Misalnya contoh, misalnya sedang apa? Musim kering ini, belum hujan-hujan. Ya, ah minta sama malaikat biar diturunkan hujan. Salah. Ya. Meyakini ada malaikat yang menurunkan hujan, ya, mintanya kepada malaikat, salah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wal anbiya war rusul, dan tidak pula boleh beribadah kepada para nabi dan kepada para rasul. Ya. Nah, ini makhluk-makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan berbagai macam keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, penghuni syurga pun tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Berapa banyak sekarang kalau ya di Madinah umrah ataupun berhaji, ya, tatkala ziarah, ya, ke Masjid Nabawi dan melewati rumah, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di dalamnya ada kuburan Nabi, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, berapa banyak mereka berhenti di sana, balik badan menghadap kuburan tersebut, minta kepada Rasul. Ya, nah, alhamdulillah ada yang menjaga, ya, diusir. Ya. Imshi, imshi, imshi. Ya. Jalan, jalan terus, gak boleh berhenti, gak boleh berhenti. Kadang-kadang curi-curi, kalau gak bisa di situ, di luar. Ya. Nah, menghadap kepada kubah hijaunya itu. Ya, berdoa. Ya, pernah kami temui kebanyakan itu orang-orang India, Bangladesh, ya, barakallahu fikum. Nah, ada juga orang-orang Indonesia, ya, barakallahu fikum, ya, yang meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena ini pernah punya cerita dulu ketika sempat pulang dari Yaman kan umroh dulu, sempat umroh. Karena penasaran ini, ya, dengan orang-orang yang naam ada di sana. Suatu ketika ada seorang yang ini memang ciri khasnya pakai peci warna hijau, terus pakai sorban warna hijau. Kalau tidak salah itu dia agama, nama agamanya Barolis. Dia dari India. Dia seperti penyembah kubur, kuburiyun juga. Nah, ya, barakallahu fikum. Ketika itu apa? Ya, dia duduk di pojokan di luar Masjid Nabawi. Dia menghadap kepada, ya, kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi patokannya itu kubah hijau itu. Ya, barakallahu, dia meminta berdoa, ya Rasulullah, salimni salimni ya Rasulullah, selamatkan aku, selamatkan Allah ya Rasulullah, kabulkan hajatku ya Rasulullah, mintanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, anak penasaran, ngomong apa ini orang duduk sampingnya? Rupanya benar minta kepada Rasul. Akhirnya anak panggil apa? Polisi syariat situ, ini orang sedang minta sama Rasul, datang dia langsung dibubarkan. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Dikasih nasihat dulu. Enggak boleh ini. Dikasih minta sama Allah, apa susahnya minta sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Rasul enggak bisa mendengar, sudah beda alam. Rasul sedang barakallahu fikum na'am di alam kuburnya. Ya. Yang Maha mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala di alam apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kok susah gitu, kok berat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rupanya ada syubhat. Apa alasan mereka? Kita ini orang hina, kotor, penuh maksiat, enggak pantas minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh birokrasi adanya makhluk-makhluk suci, utusan-utusan Allah yang harus kita minta dulu kepada mereka. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Padahal tidak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis ya, syubhat yang seperti ini. Untuk meminta kepada orang saleh yang telah mati. Jadikan perantara orang-orang yang telah mati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, memohon, berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Jadi ikhwan fi din rahimakumullah, sekali lagi, ya, hal yang sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang manusia ini membuat sulit sendiri. Ya, barakallahu fikum. Maka agama ini mudah, ini salah satu contohnya. Agama ini mudah. Engkau berdosa, engkau bersalah, engkau kotor, engkau banyak maksiat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu ada pengakuan dosa kepada siapa? Kepada makhluk. Sebagaimana ajaran agama Kristiani. Ada pengakuan dosa kepada pendetanya. Ya. Naam. Jadi curhat sama pendeta itu. Akhirnya apa? Pendeta itu tahu aibnya ini. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Padahal dosanya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tanpa perlu disebarkan aibnya kepada siapapun, barakallahu fikum. Naam. Baik. Kemudian walal auliya wassalihun, dan tidak pula beribadah kepada para wali dan kepada orang-orang saleh. Ini jelas ya. Malaikat saja tidak boleh, para nabi dan rasul tidak boleh, apalagi wali dan orang-orang saleh. Ya, barakallahu fikum. Hadza huwal asl. Ini adalah prinsip itu. Prinsip yang tidak maksud. Wala yatahaqqaqu hadzal aslu illa bitarkis syirk. Dan prinsip ini tidak akan terwujud kecuali dengan barakallahu fikum meninggalkan yang namanya kesyirikan, barakallahu fikum. Sekali lagi, yang namanya tauhid lawannya adalah kesyirikan, tidak ada yang tengah-tengah, enggak ada. Sunnah lawannya bid'ah. Tauhid lawannya syirik. Enggak ada yang tengah-tengah, enggak ada. Kalau dalam hal ini tidak ada yang tengah-tengah. Barakallahu fikum. Ya. Orang yang bertauhid pasti dia tidak melakukan kesyirikan. Maksudnya pasti dia terhindar daripada kesyirikan sehingga dikatakan ahli tauhid. Orang yang dikatakan ahli sunnah pasti dia jauh daripada kebidahan. Berbeda halnya kalau dia terjatuh, barakallahu fikum, kemudian kembali bertaubat. Nah, artinya apa? Kalau dikatakan ahli tauhid berarti dia orang yang murni daripada campuran kesyirikan. Kalau dia dikatakan ahli sunnah berarti dia murni daripada campuran kebidahan, barakallahu fikum. Nah, maka kalau kita mengatakan diri kita, saya ahli sunnah, sudahkah kita terselamatkan dari kebid'ahan? Ini pertanyaan. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, bangga terhadap diri sebagai ahli sunnah, boleh-boleh saja. Tapi harus dengan pembuktian, barakallahu fikum. Menisbatkan diri sebagai seorang salafi, boleh-boleh saja. Tapi juga harus dibuktikan dengan amalan, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah, beliau melanjutkan, wa ammal ladzi yukhlisu amalahu lillahi azza wajal fa hadza huwa as-sa'id. Dan adapun ya yang mengikhlaskan amalannya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang mendapat kebahagiaan, dialah orang yang berbahagia. Ya, walau kana amaluhu qalilan, walaupun amalannya itu sedikit, faqalilun minal amali ma'al ikhlas fihi alkhair, maka kebaikan, maka barakallahu fikum, sedikit dalam beramal ya yang disertai dengan keikhlasan, maka padanya terdapat kebaikan. wa fihi najah, dan padanya juga terdapat keselamatan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Sedikit lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, wa haditsul bitaqah. Ini sisi pendalilannya. Ya, hadits bitaqah la yakfa. Ya, yang telah menjelaskan secara gamblang kondisi ini. La yakfa maknanya apa? Sebenarnya maknanya bukan rahasia lagi. Ya. Hadits bitaqah yang bukan rahasia lagi, yang sudah diketahui oleh banyak orang tentang kebenaran hadits ini. Sudah didengar oleh banyak orang tentang hadits ini. Yaitu apa isinya? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, rajulun yub'atsu yaumal qiyamah. Seseorang yang dia dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, tu'radu alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat. Yang mana ditampakkan ya padanya, ya, barakallahu fikum, diletakkan padanya pada amalannya, ya, yang tertulis dalam lembaran-lembaran. Ya, barakallahu fikum. Sijilat di amalan-amalan, lembaran-lembaran kejelekan. Kullu sijilin minha maddal basar. Setiap lembaran-lembaran darinya tersebut, ya, berarti banyak lembaran ini. Setiap lembaran-lembaran itu, ya, banyaknya, panjangnya, sejauh mata memandang. Barakallahu fikum. Mamlu'atan bisayyi'at, yang sejauh mata memandang itu yang penuh dengan kejelekan-kejelekan, dosa demi dosa. Barakallahu fikum. Tudau hadhil sijilat fi kiffah, maka diletakkanlah ya lembaran-lembaran dosa-dosa kejelekan tadi pada sebuah anak timbangan. Wa tudau hadhil bitaqah, dan diletakkanlah bitaqah, kartu. Hadis bitaqah maksudnya hadis kartu, maknanya bitaqah itu kartu. Ya, sebuah kartu tadi ya di satu anak timbangan yang lainnya, allati fiha, yang mana di dalam kartu tersebut tertulis kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala laha hadzal rajul, yang diucapkan oleh orang ini min qalbihi bi ikhlas, yang diucapkan dengan oleh orang ini ya dari hatinya ya dengan keikhlasan. Wa yaqinin, dan dengan keyakinan. Wa imanin, dan dengan keimanan. Ya, ini dijelaskan. Bukan hanya sekedar ucapan kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Tapi bisa memberatkan timbangan apabila kalimat la ilaha illallah itu apa? Ya, masuk dalam relung hatinya. Ya. Kemudian apa? Kemudian barakallahu fikum, dia yakin seyakin-yakinnya makna kalimat itu, dia faham, dia yakin tentang makna itu. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangat memahami itu. Dia yakin dengan hal itu. Sehingga dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyaknya dosa, maksiat dia lakukan memang. Ya, barakallahu fikum. Farajahat hadhil kalimah bi jami' sijilat, ya, maka ya, ataupun ternyata ya kalimat ini justru lebih berat ya dibandingkan dengan seluruh catatan-catatan lembaran-lembaran kejelekan tadi. Wa tashad bi jami' sijilat, dan kalimat ini mengalahkan, menjadi lebih berat dari apa? Dari seluruh catatan-catatan kesalahan, dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Masyaallah. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadza huwa al-ikhlas. Inilah dia keikhlasan. Fa huwa ma qalaha mujarrad lafdhin. Maka orang tersebut tidak semata-mata mengucapkan kalimat tersebut. Ya, tidak hanya mengucapkan kalimat itu saja. Ya, terkadang ini dijadikan dalil bahwasanya yang penting sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah dijamin masuk syurga. Walaupun melakukan banyak dosa, padahal laha syurut, padanya terdapat syarat-syarat agar lisan kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu betul-betul menjadi buah yang sangat besar, manfaat yang sangat besar, bisa memberikan timbangan kita dan mengalahkan ya dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Barakallahu. Di antaranya apa? Ya, harus kalimat itu harus betul-betul masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Kemudian dia yakin dengan kalimat tersebut sehingga menjalankan konsekuensinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, bukan hanya sekedar diucapkan dalam oleh lisannya semata. Wa innama qalaha arifan. Hanya saja dia mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan dia mengetahui bima'naha, dengan maknanya. Mu'taqidan bima dallat 'alaihi, meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Lakinnahu, akan tetapi ya ketika itu mata qabla ayatamakkana min al-amal, akan tetapi ya orang ini meninggal sebelum dia mampu untuk beramal. Masyaallah. Jadi keyakinan terhadap kalimat itu sudah dia yakini ya sebelum dia beramal ini. Ya barakallahu fikum. Tapi sudah masuk dalam hati dia yakin, seyakin-yakinnya tatkala dia sudah berniat ingin beramal, maka dia pun meninggal dunia, barakallahu fikum. Namun kalimat itu tetap bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bermanfaat baginya, barakallahu fikum. Nah. Fakaifa billadhi indahu a'malun kathiratun salihatun wa khalisatun liwajhillah azza wa jal. Lalu bagaimana dengan orang yang banyak amalnya, ya, salih amalnya, ikhlas amalnya karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Sedikit dengan beramal, tapi ikhlas dia, maka ini sangat bermanfaat bagi dirinya. Bukan berarti apa? Maknanya apa? Bukan berarti ya sudah kita gak usah banyak beramal, yang penting ikhlas. Bukan itu maknanya. Maka ditutup oleh Syekh Hafizahullah. Kalau orang yang sedikit amalnya, tapi disertai dengan tauhid, disertai dengan ikhlas, itu sangat-sangat bermanfaat. Lalu bagaimana lagi dengan apa? Dengan orang yang banyak amalnya, banyak melakukan amal saleh. Kemudian banyaknya amalan soleh tersebut disertai dengan keikhlasan. Masya Allah. Masya Allah. Kita ketahui ikhwan fillah rahimakumullah, semua yang mati di atas tauhid pasti masuk surga. Ingat ya, mati di atas tauhid. Dengan syarat tentunya. Ya, meyakini. Ya, tauhid itu. Tahu konsekuensi daripada tauhid itu. Ya, matinya dia masuk surga. Namun surga itu darajat. Surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah. Ya, barakallahu fikum. Inilah. Ya. Dia masuk surga, masuk surga. Bukan, tapi kan bukankah kita ingin masuk surga di derajat yang paling tinggi tentunya. Ini cita-cita kita bersama. Walaupun ya kita dapat surga di emperan surga saja sudah senang, masyaallah. Ya. Tapi jangan ya cita-citanya jangan seperti itu, jangan pendek seperti itu. Ya. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta surga yang tertinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta. Jangan, ah, aku gak pantas masuk kepada surga yang tertinggi. Jangan seperti itu. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada larangan untuk meminta. Ya. Jannatul Firdaus. Surga Firdaus yang tertinggi. Barakallahu. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Kita mati di atas tauhid dan disertai dengan amalan-amalan saleh kita yang begitu banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa tahu dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di surganya yang paling tertinggi bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kalimat terakhir menutup penjelasan berkaitan tentang hal ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadza fihi dalalatun ala anna al-ikhlasa wa in kana qalilan faqad yunjillahu bihi sahibahu wa yukaffiru anhu jami'i dhunubi was-sayyi'at wa annahu idza faqada al-ikhlas fala fa'idah min kathratil a'mal. Maka pada hadis ini terdapat sisi pendalilan yang sangat luas, ya, yang menunjukkan bahwasannya ikhlas, ya, merupakan ikhlas wa in kana, meskipun qalil, meskipun sedikit, maka dia sungguh telah mendapatkan, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan hamba tersebut, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba tersebut dengan apa? Dengan keikhlasan yang ada padanya. Ya, pelakunya tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya keikhlasan di dalam dirinya. Wa yukaffiru anhu jami' adz-dzunub sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala pun menghapuskan seluruh dosa-dosa dan kejelekan-kejelekannya. Wa annahu idza faqada al-ikhlas, ya, dan adapun apabila ya ketidakadaan ikhlas, ya, barakallahu fikum, naam, ataupun apabila keikhlasan itu tidak ada pada diri hamba tersebut, fala faidah, maka tidak ada manfaat min kathratil a'mal, dari banyaknya amalan yang dia lakukan, barakallahu fikum. Naam, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, kita mendapatkan faedah yang besar bahwasanya banyaknya amalan apabila tidak ada keikhlasan maka sia-sia amalan tersebut. Sedikit amalan apabila disertai dengan ikhlas maka amalan itu akan sangat bermanfaat. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana lagi kalau amalan kita banyak disertai dengan ikhlas, tentu ya barakallahu fikum. Naam, ini jauh lebih bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu manfaat itu untuk kita pribadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'inillahi ta'ala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.